bukan kepala. Tung keripik, ahai tulang bawang. Kalau pacar yang gigit, hati tak mau bilang. Menghilangkan rasa sakit dan juga bisa menimbulkan penyakit. Tung keripik, ahai tulang bawang. Kalau bibir tergigit, sakit bukan kepala. Tung keripik, ahai tulang bawang. Kalau pacar yang gigit, sakit tak mau. Walaupun sakit tapi tidak dirasa, cinta bisa menghilangkan rasa sakit dan juga bisa menimbulkan penyakit. Tung keripik, ahai tulang bawang. Kalau bibir tergigit, sakit bukan kepala. Tung keripik, ahai tulang bawang. Kalau pacar yang gigit, sakit tak mau hilang.